Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sedang pada pembahasan syarah hadis Anas radhiyallahu anhu mengenai berkesinambungan dalam wudu. Telah disampaikan kriteria berkesinambungan dalam wudu, bahwa kriterianya adalah, yakni pendapat yang terkuat, kriterianya adalah kering tidaknya anggota wudu sebelumnya saat melakukan gerakan wudu berikutnya. Ya. Yani apabila anggota wudu sebelumnya belum kering ketika melakukan gerakan wudu berikutnya, berarti itu dianggap berkesinambungan. Jika anggota wudu sebelumnya telah kering saat melakukan gerakan wudu berikutnya, berarti wudu itu tidak berkesinambungan. Berarti terputus kesinambungannya. Nah, ini telah kami sampaikan bahwa ini yang dianggap benar dalam mazhab Syafi'i, ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin dengan alasan kriteria ini lebih terukur daripada kriteria menurut adat kebiasaan. Namun telah disampaikan pula bahwa yang jadi patokan adalah cuaca normal, cuaca sedang. Tidak dingin sekali dan tidak panas sekali, ya, serta tidak ada angin. Karena pada cuaca yang sangat dingin, anggota wudu akan melambat, ya, keringnya, lebih lambat mengering daripada biasanya. Sebaliknya pada musim panas atau pada saat ada angin yang bertiup akan lebih cepat mengering daripada biasanya. Jadi perhitungannya bersandar kepada apa yang ada ketika cuaca normal. Ya, bahwa pada cuaca normal dalam jangka waktu selama itu sudah kering atau belum. Nah, itu. Jadi setelah membasuh wajah, wajib langsung membasuh tangan sampai ke siku sebelum wajah mengering. Lalu mengusap kepala sebelum tangan mengering. Lalu membasuh kaki sampai kedua mata kaki sebelum kepala mengering. Begitu. Jangan ditunda. Ya. Nah, apabila menunda suatu gerakan hingga anggota wudu sebelumnya menjadi kering karena tersibukkan dengan urusan lain yang tidak berkaitan dengan wudu, kesinambungan wudu terputus dan wudunya tidak sah. Nah, jadi ini pembahasannya sekarang, apa yang memutus kesinambungan? Ya. Baik. Jika tersibukkan dengan urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan wudu, kesinambungan akan terputus jika anggota sebelumnya telah kering. Ya, pada saat melakukan gerakan berikutnya yang sebelumnya telah kering karena disibukkan dengan urusan lain yang tidak berkaitan dengan wudu, maka kesinambungannya putus. Wudu tidak sah. Artinya harus diulangi kembali dari awal. Misalkan setelah membasuh wajah sibuk berbincang-bincang. Ya, setelah selesai perbincangannya dia kembali hendak membasuh tangannya dari ujung jari sampai ke siku, ternyata wajahnya telah kering dengan ukuran cuaca normal. Ini sudah putus sinambungannya, tidak bisa. Artinya dia harus mulai dari awal, harus mulai lagi wudu dari awal. Atau dia tersibukkan dengan najis yang mengotori pakaiannya. Setelah mengusap kepalanya misalkan, atau setelah membasuh tangannya, kedua tangannya, tangan kanan dan tangan kirinya dari ujung jari sampai ke siku, dia melihat najis menempel di pakaiannya, kemudian dia sibuk ya mencuci najis itu. Setelah selesai membersihkan najis dari pakaiannya, dia ingin membasuh kakinya, tetapi ternyata ya, atau setelah kepalanya telah kering. Nah, atau ketika hendak mengusap kepalanya, kedua tangannya telah kering karena disibukkan membersihkan pakaiannya dari najis tadi, maka ini putus kesinambungannya. Nah, ada perkara lain yang tidak ada kaitannya dengan wudu, maslahat wudu. Nah, ini memutuskan kesinambungan wudu, muwalat wudu, batal. Jadi dia harus ulangi dari awal. Paham? Nah, adapun jika menunda hingga anggota wudu sebelumnya menjadi kering karena disibukkan dengan urusan yang terkait dengan kepentingan wudu, maslahat wudu, hal itu tidak memutuskan kesinambungan wudu. Ya, jika disibukkan dengan urusan yang terkait dengan kepentingan wudu, maslahat wudu, itu tidak dianggap memutuskan kesinambungan. Contoh, ketika berwudu, dia melihat di tangannya ada cat atau ada lapisan lain, ya, lapisan tip X misalkan, atau yang semisalnya lapisan yang melapisi kulitnya, yang lapisan itu menghalangi air wudu mencapai kulit yang wajib dibasuh dari anggota wudunya. Lalu dia sibuk menghilangkannya, tidak masalah. Misalkan dia sedang membasuh tangan kanannya dari ujung jari sampai ke siku, ya. Tiba-tiba dia melihat di tangannya ada lapisan tip X, ya, melapisi. Ini menghalangi air untuk membasuh bagian yang terlapisi oleh tip X itu. Maka dia pun sibuk untuk menghilangkan lapisan itu. Dia sibuk untuk menghilangkan lapisan itu. Dalam keadaan ternyata wajah, ketika selesai hilang lapisan itu, wajahnya telah kering. Wajahnya telah kering. Apakah boleh dia tetap melanjutkan membasuh tangannya? Tidak perlu mengulangi dari awal. Jawabannya, tidak perlu mengulangi dari awal. Kesinambungannya tidak putus meskipun wajahnya telah kering. Meskipun wajahnya telah kering, tetap saja dilanjutkan membasuh tangannya. Kenapa ini tidak dianggap memutuskan kesinambungan? Karena dia tersibukkan oleh sesuatu yang terkait dengan kepentingan wudu itu sendiri. Terkait dengan maslahat wudu itu sendiri. Karena jika lapisan itu tidak dihilangkan, air tidak akan membasuh kulit yang ada di balik lapisan itu dan wudunya tidak akan sah. Jadi dia sibuk untuk menghilangkan itu. Ini maslahat kepentingan wudu. Maka tidak memutuskan kesinambungan. Bisa dipahami? Contoh lain, Kehabisan air ketika berwudu. Ya, kehabisan air. Lalu dia sibuk mencari air, menimba air dari sumur misalkan, atau dia berjalan ke keran yang lainnya yang ada airnya. Ketika dia dapat air, anggota sebelumnya telah kering. Apakah dia melanjutkan saja wudunya ke gerakan berikutnya meskipun yang sebelumnya telah kering? Jawabannya lanjutkan. Artinya kesinambungannya tidak putus. Kenapa? Karena dia tersibukkan oleh sesuatu yang merupakan kepentingan wudu itu sendiri, masalah wudu sendiri, sehingga tidak memutuskan kesinambungan. Bisa difahami? Baik, ini sudah jelas. Jadi sudah kita ketahui kriterianya apa, kemudian apa yang dianggap memutuskan kesinambungan dan apa yang dianggap tidak memutuskan kesinambungan. Berikutnya, kedua hadis yang telah disampaikan, yaitu hadis Anas di Matan. Ya. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah melihat seorang pria di tumitnya, ya, di telapak kakinya, ya, di telapak kakinya ada seukuran kuku yang tidak terkena air. Kemudian Nabi memerintahkan dia untuk kembali memperbaiki wudunya. Juga hadis seorang istri Nabi, salah satu istri Nabi, bahwa Nabi melihat seseorang sedang sholat, sementara di punggung, ya, telapak kakinya ada bagian seukuran uan dirham yang kering berkilau karena tidak terkena basuhan air wudu. Lantas Nabi merintahkan kepada dia untuk mengulang wudu dan sholatnya. Nah, kedua hadis ini menunjukkan bahwa kesinambungan dalam berwudu adalah syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu. Sehingga tidak dimaafkan dan tidak ditolerir jika seseorang berwudu tanpa berkesinambungan, meskipun dia jahil, tidak tahu hukum atau dia lupa. Begitu. Ya, karena pada hadis salah satu istri Nabi itu, Nabi tidak mencukupkan terkait orang tadi, dia sedang sholat, di punggung telapak kakinya ada bagian yang kering seukuran dirham, berkilau, kering, tidak terkena basuhan air. Nabi tidak mencukupkan dengan perintah dia membasuh bagian yang ketinggalan itu, bagian yang kering itu saja. Tidak. Nabi merintahkan kepadanya untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholat. Kenapa? Karena jika dia kembali untuk membasuh bagian yang seukuran dirham itu saja, tidak bisa karena waktunya sudah terpaut jauh. Artinya kesinambungan sudah terputus. Kesinambungan sudah terputus. Jika dia membasuh bagian itu saja, padahal kepalanya sudah kering, ya, kepala yang telah diusap itu sudah kering, berarti kan sudah tidak ada kesinambungan. Oleh karena itu Nabi merintahkan dia mengulangi dari awal. Ya, karena gerakan-gerakan wudu itu merupakan satu kesatuan ibadah. Satu kesatuan ibadah dari awal sampai akhir menyusun wudu itu. Jika sebagian gerakan terpisah dari gerakan lainnya, berarti tidak lagi sebagai satu kesatuan. Ya, oleh karena itu tidak sah tanpa kesinambungan. Meskipun seseorang lupa atau seseorang tidak tahu hukum. Nah, seperti halnya kejadian peristiwa laki-laki itu yang disuruh oleh Nabi SAW untuk mengulanginya. Nah, ini yang benar. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat lama Asy-Syafi'i. Ini yang dirajihkan Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Dan ini yang benar. Lebih tepat pendapat ini daripada yang sekadar mengatakan hukumnya hanya wajib. Ya. Lebih tepat pendapat tadi daripada pendapat lain yang hanya mengatakan wajib, kesinambungan wajib dalam arti bisa dimaafkan, ya ini dimaafkan apabila lupa atau tidak tahu hukum. Nah, pendapat ini lemah, yang mengatakan hukum kesinambungan hanya wajib dalam arti dimaafkan jika lupa atau tidak tahu hukum, pendapat ini lemah. Karena tampak dari hadis salah satu istri Nabi itu, ya, orang itu kemungkinannya lupa, tidak sengaja. Nah, tapi tidak dimaafkan oleh Nabi, disuruh ulangi. Dan dari segi makna tadi sudah dijelaskan, karena gerakan-gerakan wudu, ya, untuk empat anggota wudu itu satu kesatuan dari awal sampai akhir yang menyusun wudu itu, sehingga tidak bisa terputus antara satu dengan yang lainnya. Nah, jelas. Jadi ini bagian dari rukun wudu itu. Bagian dari rukun wudu itu termasuk bersama dengan tertib yang telah kita pelajari, ya. Nah, jadi empat anggota wudu itu, ya, di gerakan-gerakan itu untuk empat anggota wudu itu mulai dari membasuh wajah sampai membasuh kaki secara tertib dan secara berkesinambungan. Ini semua rukun yang menentukan sahnya wudu. Nah, empat anggota wudu mulai dari wajah, kemudian kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku, termasuk siku, dibasuh, kemudian mengusap kepala termasuk mengusap kedua telinga, kemudian membasuh telapak kaki, ya, sampai kedua mata kaki termasuk kedua mata kaki secara tertib, berurutan dan berkesinambungan. Ini rukun wudu yang menentukan sahnya wudu. Nah, tidak boleh ada yang ketinggalan satupun. Tidak dimaafkan meskipun dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak tahu hukum seperti telah dijelaskan. Saya difahami. Tetapi andaikan misalkan begini, seseorang berwudu, dia membasuh wajahnya, ya, dia kerjakan juga misalnya sunnah-sunnahnya, misalnya berkumur-kumur, istinsyak, membasuh wajah yang wajib, yang termasuk rukunnya adalah wajahnya. Kemudian tiba-tiba dia dalam keadaan lupa langsung mengusap kepala begitu. Langsung mengusap kepala, tapi saat itu juga langsung sadar. Tidak lama. Langsung sadar, oh, belum membasuh kedua tangannya dari jari sampai ke siku. Nah, dalam keadaan wajahnya belum kering, bercucian normal. Di sini tadi kan tidak tertib, kan? Nah, jadi dia harus kembali memperbaiki, ya, rukunnya secara tertib. Jadi dia kembali ke mana? Berarti kembali membasuh kedua tangannya. Kembali ke tangan, karena itu tadi tertinggal dalam keadaan lupa. Dan di sini memungkinkan untuk dilanjutkan dengan membenarkan urutannya karena wajah belum kering. Begitu. Jadi ketika dia kembali memperbaiki urutannya secara tertib, membasuh kedua tangannya dari jari sampai ke siku, wajahnya belum kering. Ini kesinambungan masih ada. Begitu maksudnya, ya. Dan inilah seluruhnya. Naam. rukun-rukun yang wajib yang menentukan sahnya wudu. Hadis berikutnya, hadis ke-52 pada penomoran ana, wa anhu, yakni kata al-hafidh Abul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram, wa anhu, dan dari Anas, anhu dari dia yaitu Anas, dhamir kembali ke sahabat yang meriwayatkan hadis sebelumnya itu Anas, ya, radhiyallahu anhu. Nah, qala, Anas berkata, dia berkata Anas, ya, berkata, kana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Biasa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berwudu bil mud, dengan air yang volumenya, ukuran volumenya satu mud. Ya. Wa yaghtasilu bisha'i ila khamsati amdadin, dan biasa mandi, yakni mandi suci, dengan air yang volumenya, ukuran volumenya satu sha', satu sha', ila sampai maksimal khamsati amdad, maksimal 5 mud. Ya, satu sha' sampai maksimalnya 5 mud, khamsat amdad yaitu 5 mud. Satu sha' itu 4 mud. Ya. Sha' arba'atu amdad. As-sha', satu sha' arba'atu amdad, 4 mud. Jadi biasanya Nabi kalau mandi suci, ya, jika mandi suci, air yang digunakan untuk mandi hanya 4 mud sampai maksimalnya 5 mud. Nah, wudunya biasanya hanya 1 mud, mandinya biasanya hanya 1 sha', yaitu 4 mud sampai 5 mud. Nah, hadits ini muttafaqun alaih, kata Ibn Hajar, disepakati sahihnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi dari segi penjelasan riwayat jelas muttafaq alaih. Adapun fikih hadis tidak sepantasnya, yakni dipetik dari hadis ini, ya, Nabi mengajarkan dengan amalannya pada hadis ini menghemat penggunaan air. Ya. Dalam suatu perkara penting, dalam perkara ibadah sekalipun, karena ini wudu, mandi suci, ibadah, amalan mulia, ya, tapi Nabi menghemat, yakni menggunakan air secukupnya. Jadi tidak sepantasnya berlaku boros dalam penggunaan air wudu dan mandi. Hendaknya mengirit air secukupnya tanpa melalaikan dari yang wajib dan sunnah wudu. Nah, perhatikan. Jangan juga mengirit sampai tidak menunaikan kewajiban atau sampai tidak menunaikan sunnah-sunnah wudu. Tidak begitu maksudnya. Jadi mengirit, tapi cukup. Cukup untuk menunaikan gerakan wajib dan juga gerakan sunnah. Nah. Karena kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Wajib menunaikan seluruh yang wajib, yakni seluruh anggota wudu wajib terbasuh, ya, dan yang diusap itu kepala bersama kedua telinga wajib terusap, tidak boleh ada yang ketinggalan, Karena wudu tidak akan sah jika ada yang ketinggalan. Kemudian kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu, yakni sunnah-sunnahnya dilengkapi. Meskipun tidak wajib, hanya mustahab, tetapi untuk meraih keutamaan, menyempurnakan pahala. Jadi mengirit air di sini maknanya mengirit air tetapi mencukupi untuk gerakan-gerakan wajib dan sunnah begitu. Nah, ini kadar minimal yang digunakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam berwudu, dan kadar maksimal yang dipakai Nabi, ya, berwudu adalah ini kadar maksimal, ya. Nah, ini yang di hadis ini adalah kadar maksimal satu mud. Nah, kadar maksimalnya ini satu mud. Baik, jadi tidak lebih dari satu mud. Jika Nabi berwudu tidak lebih dari satu mud. Ini kadar maksimal yang dipakai oleh Nabi SAW. Adapun mandi, ya, sudah kita dengar di hadis satu sha', yaitu 4 mud sampai 5 mud. Jadi maksimalnya 5 mud jika mandi. Mandi membutuhkan air lebih banyak kan daripada wudu, ya. Nah, jadi 4 mud sampai 5 mud. Nah, sekarang satu mud itu nilainya berapa? Kita mulai dari satu sha', ya. Satu sha', 4 mud. Satu sha' nabawi pendekatannya, ya. Jika dialihkan ke bobot, ya, senilai kurang lebih 3 kg gandum atau beras. Kurang lebih senilai 3 kg gandum atau beras untuk satu sha', 4 mud. Jadi memungkinkan bagi kita menimbang beras, ambil beras 3 kg. Kita timbang beras 3 kg. Kemudian beras 3 kg ini kita masukkan ke suatu wadah yang volumenya persis memuat, ya, menampung 3 kg ini. Nah, berarti inilah wadah yang jika diisi air isinya senilai satu sha'. Nah, maka jika mau dipraktekkan, air wadah tadi, ya, bervolume satu sha' itu 4 mud itu diisi air, itu kita pakai mandi. Ya, jika ada yang kurang, ya, maka bisa ditambah jadi berapa? 5. Jadikan 5 mud jika ingin mencoba mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam. Namun jika gagal, maksudnya kok tidak cukup gitu. Bagaimana, ya? Harus wajib ditambah tentunya, karena kalau tidak cukup, ya, tidak sah mandi sucinya jika ada bagian yang ketinggalan gitu. Namun ini latihan bagi kita untuk menghemat air dan sekaligus untuk mencontoh Nabi SAW. Ini ajaran Nabi. Begitu pula kita mencoba dalam hal menghemat air wudhu. Nah, air wudhu. Dan itu bisa, ya. Jadi air itu kan mengalir lembut. Jadi ketika dibasuhkan ke wajah, alirkan saja dari atas secara lembut, kemudian dibantu, ya, digosok dengan tangan sampai merata ke seluruh permukaan wajah. Itu sedikit saja itu cukup. Jadi bukan harus, ya, banyak air gitu dilempar. Sudah airnya dilempar, ya, lebih banyak yang terlempar daripada yang membasuh. Nah, dilempar gitu. Ya, terlempar airnya, jangan. dialirkan secara lembut, perlahan, kemudian dibasuh. Begitu pula di tangan, ya. Jadi tidak perlu boros-boros. Nah, membasuh tangan satu gayung. Satu kali. Hah? Satu gayung. Kan boros sekali. Padahal diciduk, satu kali cidukan, kemudian dibasuh, dialirkan pelan-pelan, dibasuh, digosoknya. Cukup. Begitu. Jika terbiasa, maka akan mudah. Jadi butuh kebiasaan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Naam. Fadlul jazakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.